بالله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan semakin menuju kepada kelemahan akhirnya mati. Sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang telah dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, semua mengandung kelemahan. Lemah jasadnya, matanya, pandangannya terbatas. Telinganya, pendengarannya terbatas. Akal jangkauannya juga terbatas. Dan setelah keruntuhan, jasad ini tidak bisa mandiri tanpa dukungan luar. Makanan, minuman, udara yang dihirup semuanya untuk menguatkan kelemahan tersebut. Rohani manusia pun lemah. Sehingga tanpa dukungan, maka rohani ini tersesat, terhempas, bahkan pada jurang yang paling dalam. Sehingga setiap saatnya manusia membutuhkan suplai jasmani dengan nikmat materi, rohani dengan nikmat syariat yaitu Islam. Makanya Allah menyebutnya Islam sebagai nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Inilah yang dikatakan oleh Allah: ya ayyuhan nasu, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kamu selalu dalam kondisi miskin untuk kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Allah itu maha kaya lagi terpuji. Miskin kita kepada Allah dari sisi jasad ini, makanan, minuman, udara yang kita hidup, bahkan kita tidak bisa hidup tanpa minyak bumi ciptaan Allah. Sehingga pernah ada seorang anak muda yang ahli maksiat ingin taubat, minta nasihat kepada Ibrahim Adham. Wahai Ibrahim Adham, nasihatin saya supaya cerah dari maksiat. Apa kata beliau? Wahai anak muda yang ganteng lagi cakep, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Ini sungguh sangat tidak mungkin. Manusia lemah, setiap saatnya butuh suplai rezeki Allah. Dan kalau kamu tidak bisa menghindar dan tetap maksiat, maka kalau ingin maksiat, jangan injek buminya Allah. Ini lebih sulit dari yang pertama. Dan kalau kamu tidak bisa meninggalkan maksiat juga tetap dan tidak bisa menghindar dari rezeki Allah dan bumi, maka cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Inilah hadirin sekalian, manusia dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setiap saatnya butuh istighfar dan syukur. Syukur dan istighfar. Syukur karena limpahan rahmat Allah, nikmat Allah yang begitu banyak. Dan butuh istighfar karena semua nikmat belum sempat kita syukuri semuanya. Jangankan sekarang nikmat yang sangat besar, yaitu udara yang kita hirup. Dan nikmat-nikmat yang lainnya, subhanallah. Maaf, sekarang kalau bapak sekalian saya tanya, legaan mana orang sukses keluar dari hotel bintang 5 ingin keluar sukses dari masjid? Semua akan menjawab, keluar sukses dari WC merupakan nikmat yang sangat besar. Makanya ini sekalian, kenapa keluar toilet habis buang hajat kita dianjurkan membaca Ghufrana ka ampuni aku ya Allah, seakan-akan nikmat buang hajat yang begitu besar yang tidak bisa kita syukurin semua dan masih banyak yang belum kita syukurin. Ya Allah, ampuni aku terhadap teledornya syukur tersebut. Ini baru nikmat yang hadiroh, yang jasa dia, materi. Belum nikmat rohani, yaitu Islam, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innadzina indallahil Islam. Dengan Islam, Masya Allah, kita bisa mendapatkan halal haram begitu mudah. Dengan Islam kita mendapatkan penjelasan tauhid mana syirik mana. Dengan Islam kita dituduhkan mana ketaatan mana kemaksiatan. Dengan Islam mana sekarang ini perbuatan yang bermanfaat untuk saya dan perbuatan yang bahaya untuk saya. Tanpa Islam manusia tidak akan bisa mendapatkan itu semuanya. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah mengatakan di dalam hadis kursinya, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, telah aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan haram di antara kalian, jangan saling menzalimi. Kenapa dari kalian? Karena lemahnya manusia. Oh, kenapa dari kalian? Allah pesan jangan menzalimi. Karena lemahnya manusia untuk mendapatkan kekuatan bisa cara dengan cara pintas membuat kezaliman, rampas sana rampas sini, jegal sana jegal sini untuk menutup kelemahan. Makanya Allah itu zat yang maha adil karena sempurna, lengkap, gak kurang, sehingga gak butuh yang lainnya, sehingga gak perlu menzalimi siapapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, Allah tidak akan mungkin, Tuhanmu tidak akan menzalimi hamba-Nya. Yang selanjutnya, ya ibadi kullukum dhalim, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahlikum. Wahai hambaku, semua kalian adalah tersesat kecuali yang telah aku berikan petunjuk. Mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk. Ihdinash shiratal mustaqim. Pak, coba bayangkan kalau kita tidak mendapatkan petunjuk di dalam perawatan jenazah, mati digoreng, Pak, dibakar, dikremasi. Masya Allah, coba bayangkan. Coba bayangkan belum masuk neraka sudah matang dulu. Belum masuk ke alam akhirat sudah dulu dulu. Tanpa petunjuk agama, subhanallah, ya. Ada orang sebagian mati di Filipina itu sampai ada yang dihilangin otaknya, dihilangin perutnya karena dia punya keyakinan. Yang bikin manusia jahat itu kan otak sama perut. Kalau ingin ketemu Allah selamat, hilangin otaknya, hilangin perutnya, bersih ketemu Allah, bersih betul utuhnya. Perutnya hilang. Tapi apakah sekarang dosa-dosanya hilang? Tanpa hidayah itu soal kecil jenazah, apalagi yang besar. Coba bayangkan hadirin sekalian, bersosialisasi tanpa syariat, manusia akan terjadi ketegangan. Berpolitik tanpa syariat akan terjadi saling yang kuat makan yang lemah. Sekarang ini kehidupan berekonomi tanpa Islam, tanpa syariat, maka yang ada adalah wal kedua buat halal haram di hutan sih penting diperlukan jengkal. Rasa sono biasa di sini. Bahkan yang dipertimbangkan yang penting saya kaya. Selanjutnya, ya ibadi, kullukum ja'ihun. Wahai hambaku semua kalian adalah lapar illa man at'amtuhu kecuali yang saya beri makan fastat'imuni at'imkum. Mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kamu makan. Ya ibadi kullukum 'arid. Semua kalian adalah telanjang illa man kasaituhu kecuali yang saya berikan pakaian fastat'imuni at'imkum. Mintalah kamu pakaian terhadapku, aku akan berikan pakaian. Allahu akbar. Manusia telanjang kalau dikasih oleh Allah. Telanjang. Buktinya kita lahir telanjang dan batin juga telanjang. Kita pakai sementara ini hanya pinjam. Fasilitas semua datang dari Allah. Yang selanjutnya, ya ibati, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu bisa salah siang malam karena kelemahannya. Karena kelemahan manusia itu sehingga cenderung untuk berbuat salah dan dosa sangat terbuka. Bahkan Rasul katakan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu potensi salah ada. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sayalah yang mengampuni dosa semua. Fastaghfiruni aghfirkum, mintalah ampun kepadaku, saya akan ampun. Allahu akbar. Coba bayangkan ada sekalian, kalau seandainya Allah tidak membuka pintu pengampunan, manusia akan hidup frustasi. Makanya ketika iblis tersumbar, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan, aku akan balik tersesatkan semua anak Adam. Dia bilang apa? Selagi hayat masih digandung badannya, aku akan selalu diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Inilah. Dan Allah lanjutkan, ya ibadi, karena Allah kaya kita lemah, ya ibadi, innakum lam tamkuru dhurri fatadhurruni. Kalau kamu berusaha untuk mencelakakanku, membahayakan diriku, kamu tidak akan bisa. Atau walan tablughu nafi fatanfa'uni, aku ingin memberikan manfaat kepadaku, tidak akan bisa. Makanya hadirin sekalian, Allah disembah bukan karena Allah itu. Ghaniyun, yang mengambil manfaat adalah kita. Mau kafir seluruhnya, lihat sekarang. Allah katakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, kalau seandainya orang awal kalian, akhir kalian, jin dan manusia, kanu ala aqwa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada fi mulki syai'a. Kalau seandainya seluruh manusia ini bertakwa semuanya, tidak menambahi kekuasaanku sama sekali. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum. Kalau seandainya orang awal dan akhir kalian, insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalau seandainya semuanya kafir, jahat, pecah, tidak akan mengurangi kekuatan sedikit pun yang ada di dalam diri yang saya miliki. Ya ibadi, kullu insanin, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya orang awal kalian, akhir kalian, jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di dalam satu tempat, summa sa'alani, kemudian semuanya, summa sa'aluni, kemudian semua minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, semua saya berikan permintaannya. Mana qadza mimma ibni illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahra, kecuali kurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan, itulah yang kurang dari seandainya kurang seperti itu. Dan yang terakhir kata Allah, ya ibadi, pada akhirnya wahai hamba-Ku, innama hiya amwal a'malukum, yang sekarang kamu amalkan adalah amal kamu. Saya itu cuma ngitung toh, gak untung gak? Saya gak pernah untung dari amal kamu, saya cuma ngitung toh. Yang baik saya balas baik, yang buruk saya balas buruk. Kata Allah selanjutnya, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ, barang siapa yang menemui amalnya baik, hendaknya mengucapkan, Alhamdulillah, memuji Allah, Alhamdulillah, dihitung, dicatat, gak ada yang lewat. Wa man wajada ghaira dhalika, barang siapa yang menemukan selain itu, fala yalumanna illa nafsahu, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'azim innallaha ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين والتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله أمني لدوسا كمي دوسا دوسا yang kami lakukan karena kelemahan kami. Ya Allah karuniakan kepada kami kekuatan yang sangat tinggi untuk menghindari dosa dan maksiat yang kau telah larang, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah yang kau telah perintahkan. Ya Allah, berikanlah bagian kepada kami rasa takut yang bisa membentengi diri kami dari maksiat, dan berikanlah kami kesempatan untuk berbuat ketaatan sebagai bekal untuk menemuimu nanti di akhirat. Dan berikan ya Allah kejujuran berdampingan dengan keimanan, dan keimanan yang jauh dari kemunafikan. Allahumma inni a'udhu bika, Allahumma inna na'udhu bika minasyifaki wa nifaki wa su'il akhlak. Ya Allah, saya berlindung dari sikap suka memecah belah, kemunafikan, dan akhlak-akhlak yang tercela. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa teman kami yang mendahului kami iman dan Islam, dan janganlah jadikan di dalam hati kami ya Allah perasaan kecewa, sakit hati, dan dongkol kepada sesama kaum muslimin. Ya Allah, janganlah berikan kepada kami beban sementara kami lakukan dalam keadaan lupa, alfa, dan tidak sengaja. Dan janganlah berikan kepada kami ya Allah beban sebagaimana yang telah kuberikan beban kepada orang-orang yang terdahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.